dan sapu rasa untuk ku. Setiap hari saya berdoa, semoga kita sanggup baku jaga dan hiraukan dong yang terasuka. Tutup mata juga telinga, anggap saja dunia tong punya. Karena ada kau.